Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan malam hari ini Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita setiap malam Selasa untuk membaca kitab Syarah Al-Kabair li Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita masih dalam bab dzikr su'udzan billah tabaraka wa ta'ala yang di dalamnya menjelaskan bahwasanya su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan dosa dari dosa-dosa besar dan itu juga merupakan di antara sifat dari sifat-sifat mereka orang-orang munafik yang di beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat terkait tentang mereka orang-orang munafik yang memiliki sifat buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan pertolongan kepada kaum muslimin tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat untuk berjihad. Mereka menyangka orang-orang munafik bahwasanya itu adalah merupakan akhir dari kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Islam akan berakhir. Yang ini merupakan prasangka mereka orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana mereka sebagaimana yang Allah sebutkan, bal dhanantum alla yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Orang-orang munafik tersebut menyangka, mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin keluar untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mereka, orang-orang munafik tersebut pun tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat kembali dengan membawa kemenangan, maka mereka pun datang meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam ungkapan, ucapan, di mana harta benda mereka, anak mereka, keluarga mereka telah menyibukkan mereka. Naam. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Sakhalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana." Harta benda kami, keluarga kami telah menyibukkan kami, maka mintakanlah ampun untuk kami. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Yang mana mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Naam. Ini kondisi keadaan mereka. Orang-orang munafik, orang-orang kafir. Yang kata Syekh Hafidzallahu Ta'ala, ammal mu'minun, ammal mu'min fa inna yuhsinu dhanna bi rabbi. Adapun orang yang beriman, kata beliau Hafidzallahu Ta'ala, maka dia adalah orang yang berbaik sangka kepada Rabbnya, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mahma balagat syiddah, betapapun kesulitan, kesusahan, naam, yang mereka alami, dahsyatnya kesempitan, kesusahan, kesulitan yang mereka rasakan. Naam, tidak menjadikan mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka senantiasa husnuzan. Di mana kondisi keadaan yang mereka rasakan tersebut dari kesulitan, kesusahan, mereka meyakini, mengetahui rahmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas. Ini ada ujian dan cobaan. Yang dibalik itu semua ada sekian kebaikan-kebaikan, hikmah. Ya. Bersama kesulitan di sana akan dapatkan sekian banyak kelapangan-kelapangan. Bersamaan kesusahan-kesusahan maka akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah siapkan. Naam. Fa wala ya'su abadan, maka seorang yang beriman tidak akan putus asa selama-lamanya. Terus senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun dahsyatnya kesulitan, kesusahan, kesempitan yang mereka alam yang mereka rasakan. Li ilmihi bi anna rahmatallahi wasi'ah. Karena mereka mengetahui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala amat sangat luas. Wa anna hadza imtihanun minallahi lahu. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yang dibalik cobaan dan ujian tersebut sekian banyak hikmah, kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan orang yang beriman ketika dia benar dalam menghadapinya, bersabar atas ujian cobaan tersebut. Pasti bersama kesulitan ada kemudahan, kesempitan ada kelapangan. Nah, fahadha wa sya'nul mu'min, maka ini kondisi keadaannya seorang yang beriman. Fa innahu kullama stadda bihil karb azuma raja'uhu billahi azza wa jalla. maka semuanya setiap kali kesusahan itu dahsyat dia rasakan, maka besar pula harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kali kesusahan ya semakin dahsyat kuat dirasakan, maka semakin besar pula rasa harapnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini rahmat Allah begitu luas. Ini ada cobaan ujian, di balik itu semua adalah kebaikan-kebaikan. Naam. Ya. Dari setiap kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah sediakan. Walihada qala subhanallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda yang artinya, ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama adanya kesabaran, dan sesungguhnya kelapangan-kelapangan itu ya disertai dengan kesulitan-kesulitan, dan sesungguhnya bersama kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Nah, hakadza al-mu'minu da'iman. Demikianlah seorang mukmin. Ya, terus-menerus ya, keadaannya demikian. Fa wa yazdadu thiqatan billah kullama istadda bil kharb. Maka orang yang beriman akan semakin bertambah keyakinan dia, kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali bertambah dahsyat kesusahan, kesulitan yang ia rasakan. Wadoyakathul hawadith. Demikian pula setiap kali berbagai macam peristiwa, kejadian-kejadian menyebabkan semakin sempit kondisi keadaan dia. Justru yang demikian semakin menambahkan keyakinan seorang yang beriman, kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Au tasallata a'da'uhu alaihi, ataupun musuh-musuhnya itu mengalahkannya, menguasai dirinya. Ya, tidak menjadikan yang demikian itu fa innau la ya'asu abadan. Maka yang demikian tidak menjadikan dia putus asa selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin besar rasa harapnya kepada Allah, semakin bertambah keyakinan, kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anal farju man karbi wa anna ma'al usri yusra. Ya. Naam. Bersama kesulitan-kesulitan itu akan di sana ada kelapangan-kelapangan. Bersama kesulitan-kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Naam. Maka orang yang beriman tidak akan putus asa selama-lamanya. Senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annal mu'mina idza aznaba wa akhta'a fa innahu yatub. Ya, kata beliau hafizallahu taala, maka sebagaimana seorang yang beriman apabila dia berdosa, berbuat kesalahan, fa innahu yatub, maka dia bertobat. Wa yuhsinu dhanna bi rabbih. Ya. Dan berbaik sangka kepada Rabbnya, bi annahu yaqbalu taubatahu wa yaghfiru lahu dzambahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas atas diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa kemaksiatan yang seorang hamba terjatuh padanya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan hambanya, manakala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Naam. Ya, ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja Allah kehendaki. Ayat ini tidak bertentangan, ya, naam, dengan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Karena ayat yang menyebutkan Allah tidak mengampuni dosa, naam, kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki, ini bagi mereka ketika mereka meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari dosanya, maka Allah tidak akan mengampuni, ya, dosa kesyirikan tersebut. Ketika seorang meninggal dalam keadaan dia tidak bertobat dari itu. Nah, dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja Allah kehendaki. Adapun ayat di sini yang terdapat dalam Az-Zumar ayat yang 53 yang Allah menyebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni seluruh dosa semuanya apapun itu, termasuk di dalamnya kesyirikan, kekufuran. Ini bagi hamba yang dia bertobat sebelum meninggalnya dari dosa-dosa tersebut, maka sebesar apapun, sebanyak apapun Allah akan mengampuninya ketika hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inna kullama 'azama dzambu 'alima al-mu'minu bi anna 'afwallahi a'zam. Maka setiap kali, ya, besar dosa yang dilakukan, seorang yang beriman itu mengetahui bahwasanya ampunan Allah, maaf Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Ya, fa idza taba al-muslimu taballahu 'alaihi mahma kana dzambu. Maka apabila seorang muslim itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, maka insya Allah akan menerima tobatnya betapapun, ya, dosanya tersebut besar banyak. Bal hatta law tabal abdu, ya, ghairal muslimi fa innallaha yatubu alaihi wa yudkhilu fi rahmati. Bahkan meskipun hamba tersebut bukan seorang muslim, sekiranya dia bertobat atas dosa-dosa, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan yang ia lakukan, meskipun dia bukan seorang muslim, ketika dia bertobat dari itu semuanya, fa innallaha yatubu alaih wa yudkhiluhu fi rahmati, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam rahmatnya. Naam. Ya. Fala yang bagi lil abdi an yai'as min maji'il faraj indal karbi aw yai'as min tahsilil maghfirah indat taubati minadz dzambi. Maka tidak sepantasnya seorang hamba untuk putus asa akan datangnya kelapangan dari setiap kesusahan, kesempitan yang dirasakan. Ya, tidak sepantasnya seorang hamba itu putus asa untuk mendapatkan ampunan dari Allah ketika dia bertobat dari dosanya. Ya, perbesar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahkan keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Wa hakadha. Demikian pula kata beliau Habibullah taala, "Idza hadarahu al-mautu fa innahu yanbaghi law an yuhsina dhanna bi rabbih." Demikian pula, naam, ketika ajal kematian mendatangi seorang, maka semestinya, ya, bagi hamba tersebut untuk berbaik sangka, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walayaknatu min rahmati, dan tidak sepantasnya untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tergantung atas ya prasangka hambanya. Ketika hamba tersebut berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Tapi jika dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan pula yang akan dia peroleh. Ya, sehingga ketika ajal kematian pun mendatanginya, maka sepantasnya semestinya untuk senantiasa hamba tersebut berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbesar harapan dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari azabnya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk dimasukkan dalam rahmatnya. Naam. Ya, bukan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aw yaghlib 'alaihil khauf minan nar indal maut. Ya, atau justru rasa takut yang mendominasi atas dirinya, rasa takutnya terhadap neraka di saat-saat kematiannya. Perbesar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hendaklah ketika di saat kondisi seorang itu ya, di saat-saat kematiannya, perbesar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bukan dari sisi khaufnya yang dia lebih kedepankan, akan tapi si rahmat ya, mengharapkan raja yang ia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka menjelaskan karena maksud dari khauf, rasa khauf itu tujuannya adalah untuk menghalangi, mencegah hamba tersebut dari melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan kejelekan, serta memberikan semangat agar supaya memperbaiki ketaatan. Ya, dan keadaan tentunya di saat hudurul maut, ya, detik-detik menjelang datangnya ajal kematiannya, itu bukan saatnya untuk seseorang itu berbanyak amal ketaatan, ya, naam. Tapi semestinya perbesar husnuzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan, untuk dimasukkan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, naam. Husnuzon, ya, yang disertai padanya rasa butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu taala alam iswa. Fa hakadha huwa halul mu'min daiman wa abada. Maka demikianlah kondisi keadaan orang yang beriman. Terus-menerus demikian keadaan. Senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sawa'un 'indal maut aw 'inda wuqi'il qurab wasyada'id. Sama saja ketika di saat ajal datang mendekatinya, ataukah di saat terjadinya kesusahan, kesempitan, berbagai macam kesulitan-kesulitan, au fi hali muqarafah ba'dadh dzunub, ataukah di saat kondisi dia dekat dengan sebagian dosa, terjatuh kepada kemaksiatan, fa'alaihi an yaj'ala amalahu billahi ta'ala qawiyan, maka yang wajib baginya untuk menjadikan kuat harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, dengan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan-kesusahan, kesulitan, kesempitan pasti ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Ini adalah ujian yang kalau bisa menghadapi dengan baik, maka kebaikan yang akan dia dapatkan dengan bersabar. Yang mana pahala yang besar bagi orang yang bersabar. Inna ma yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Belum lagi pasti di sana dari setiap kesulitan-kesulitan ada kemudahan-kemudahan, dari setiap kesempitan-kesempitan ada kelapangan-kelapangan yang Allah sediakan, Allah siapkan bagi hamba tersebut. Naam. Ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala amat sangat luas. Naam. Maka dalam kondisi apapun, baik ketika dia menghadapi berbagai macam kesulitan, kesusahan, kesempitan, ya, maka wajib baginya untuk menjadikan ya harapannya, rajanya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat, ya, semakin yakin, semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali ya bertambah kesulitan-kesulitannya. Itu kondisi keadaan orang yang beriman. Wa amal kuffar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, fahum bikhilafin mu'minin, maka mereka itu berbeda kondisinya dengan orang-orang beriman. Li'annam yusi'udzon dirabbihim, karena mereka adalah orang-orang yang berburuk sangka kepada Rabb mereka. Walihada yuwabbikullahul kafirina yaumal qiyamah fi hali dukhulihim jahannam wa yakulu lahum. Oleh karena ini Allah mencela mereka orang-orang kafir pada hari kiamat, ya, di saat mereka dimasukkan ke dalam jahanam, wa yakulu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ya, walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, akan tapi prasangka kalian bahwasanya Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang kalian amalkan, menyangka Allah Subhanahu wa taala itu, ya, melupakan terhadap apa yang mereka amalkan, tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini prasangka mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sehingga dengan itu pun akhirnya mereka terus-menerus di atas kekufurannya, di atas dosa-dosa dan kemaksiatan mereka, sikap melampaui batas mereka, karena mereka berprasangka, mengira Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui amalan mereka. Perbuatan mereka tidak akan dihisab, akan dilupakan begitu saja. Naam, padahal tidak demikian. Ya, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbihum bima 'amilu, pada hari di mana Allah akan membangkitkan mereka semuanya, kemudian Allah akan memberitakan semua apa yang mereka amalkan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitung semuanya itu dalam kondisi mereka melupakan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha melihat, menyaksikan terhadap segala sesuatu. Nah, tapi mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, mengira, menyangka Allah tidak mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Ya, mereka menyangka, mengira akan dilupakan, ya, semua yang mereka perbuat sewaktu di dunia, tidak akan dihisab, tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab itu mereka pun terus-menerus di atas kekufuran, di atas kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum fasbahtum minal khasirin. Yang demikian itu prasangka kalian, yang kalian menyangka, mengira tentang Rabb kalian, Allah tidak mengetahui dari apa yang mereka lakukan. Ya, sehingga prasangka kalian yang demikian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala ardaakum, menyebabkan kalian itu binasa karenanya. Fasbahtum minal khasirin. Ya. Kemudian kalian pun akan menjadi orang-orang yang merugi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'unhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.